الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Azaz Al-Kiram, semua ikhwatal iman yang insyaAllah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalal. Saudara-saudariku, cahaya hati yang insyaAllah semuanya diberi cahaya hatinya oleh Allah Jalla Jalal. Kita bahagia karena tausiah ini untuk diri Arifin dan semua kita disampaikan setelah kita menikmati hidangan hidayah Allah. Sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, doa, tausiah. Kita mohon pada Allah kenikmatan berjamaah di masjid ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tidak ada yang perlu ditakuti oleh orang-orang beriman selain dicabut kenikmatan iman oleh Allah Jalla Jalala. Allahu Akbar, kabulkan doa harapan kami ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kali ini kita akan membahas tema mengapa orang beriman selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalala. Ikhwan, ini diantaranya saja ada 12 harifin tulis dan sudah disampaikan juga lewat Facebook harifin. Akan kita jabarkan bersama asatidah az-zikra, juga kawan-kawan yang merasakan langsung hikmahnya zikir. Sebelum disampaikan, hadir kanan kiri arifin pusat pembelan ya, Ustaz Suruh Rianto, beliau imam besar masjid Azikra, walaupun kecil badannya tapi imam besar ya, karena hafalannya mengalahkan kita semua. Dia seorang hafiz terpilih dari sekian banyak asatidz. Suaranya indah. Allahu Akbar. Ustaz Maulana Jalaluddin, arifin dari awal bertemu manggil beliau Maulana. Ini Amar agak antik ya, pecinya agak sedikit antik ya. Kemudian Alvin, ini dua putra arifin. Ustaz Jainal Haq, ini muazzin, suara yang sangat indah. Ustaz Huda, Ustaz Fatah, nah ini akhi Rusli yang merasakan hikmah zikir, bisa dibantu nih. Rusli, kapan ikut zikir pertama kali? Saya pertama ikut zikir sekitar 1 tahun. Oh, subhanallah. Apa awal melihat suka dulu atau ragu dulu atau? Justru kalau melihat rombongan saya dari dulu. Oh, waktu melihat rombongan saya dari dulu. Kalau melihat pertama tertarik waktu itu nggak sengaja soal cuma di sini. Pas kebetulan hari minggunya diumumkan untuk ada zikir akbar. Saya waktu itu dengan niat hanya untuk melihat saja datang ke sini. Smart awalnya. Kami lebih coba kembali. Sekarang apa yang dilakukan

dekat dengan Allah Al Karim. Zikir adalah kumpul, menghidupkan kehidupan roh, rata hidupnya damai, tentang sejahtera kamu. Ini yang berkat kepada Allah. Pintu kehidupan yang membuat orang tidak terbebani dengan kehidupan dunia selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terjaga keimanan kepada Allah Subhanallah. Garis bawah ini, terjaga imannya kepada Allah, terjaga hubungannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana ma'abdi dakarani wa taharakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut namaku. Zikir lisan lebih afdal, lebih utama daripada tidak berzikir. Walaupun dia lalai, hanya lisannya saja. Tentu zikir hati lebih afdal daripada zikir sekadar lisan. Diam-diam dia berzikir, zikirnya diam-diam, inna yujafi akulallah. Kalau dia terkejut, baru dia menyebut nama Allah. Ini refleks, tidak dipikirkan, tidak sengaja, tidak direkayasa, tidak direncanakan, terkejut, Allah, subhanallah, astaghfirullah. Imam Ghazali menyebut hamba Allah yang refleksnya menyebut nama Allah, alamatu zikrihi najri ijasadihi. Tanda, diantara tanda zikirnya telah berjalan pada darah dan dagingnya. Tentu ini mujahada dari hamba Allah yang terus-menerus berzikir. Karena ia terus-menerus berzikir, maka hiduplah hatinya dan Allah